إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني رحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari akhir tafsir surat At-Talaq yaitu akhir adalah terakhir pada ayat yang ke-12. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah menciptakan sab'a samawat, 7 langit, wa minal ardi mithlahun, dan dari bumi yang semisal itu juga. Bumi semisal dengan langit yang 7 lapis, begitu pula bumi. Yatanazzalul amru bainahun, senantiasa turun al-amr, ya, urusan perintah, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bainahun, di antaranya, di antara langit dan bumi, turun dari atas, tentunya namanya turun dari atas ke bawah. Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya sungguh meliputi segala sesuatu. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, akhbara ta'ala annahu khalaqal khalqa minas samawati sab'i wa man fihinna wal ardina as-sab'i wa man fihinna wa ma bainahunna. Dalam ayat ini, ayat yang terakhir di surat At-Talaq ayat ke-12, yaitu pada firman Allah, Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Di sini Allah mengabarkan bahwa Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya yang baik itu yang ada pada as-samawati sab'a, atau Allah menciptakan di antara makhluk-makhluknya yaitu berupa langit yang berlapis 7. Wa man fihinna, berikut makhluk-makhluk yang ada di langit, yaitu para penghuni langit dari para malaikat maupun selainnya. Wal ardina sab'i, begitu pula juga bagaimana Allah mengabarkan bahwa Allah lah yang telah mencipta bumi ini yang 7 lapis juga. Ya. Wa man fihinna, dan begitu pula apa dan siapa yang berada padanya. Wa ma bainahunna, dan yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, maknanya wa anzalal amra, bahwa Allah menurunkan urusannya, al-amr, wahuwa as-syara'i, yang dimaksud yaitu syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terus berkesinambungan turun, baik syariat namus dulu yang dibawa oleh Ruhul Kudus Jibril alaihissalam, syariat Taurat. Kemudian dilengkapi oleh Injil yang dibawa oleh Isa alaihissalam, bukan untuk membatalkan hukum Taurat, namun untuk menggenapkannya, menyempurnakan hukum Taurat yang merupakan kitab yang menjadi rujukan dan para anbiya merujuk kepadanya. Begitu pula Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Syariat Allah Subhanahu wa taala wal ahkam ad-diniyah, hukum-hukum keagamaan, allati awhaha ila rusulihi alaihi wassalam, yang Allah wahyukan ya kepada para rasul utusannya. Untuk apa? Li tadzkiril ibadi wa wa'dihim, untuk mengingatkan hamba-hambanya, untuk yaitu memberikan mereka nasihat dan wejangan dengan kalamullah, dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Kullu dzalika atau wa kadzalikal awamir al-kauniyah wal qadariyah, dan termasuk al-amr, selain daripada hukum-hukum syariat, aturan-aturan dari Allah, halal haram ya, mana yang syirik, mana yang yaitu iman, kufur dan iman, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, dari hukum-hukum syariat seluruhnya. Begitu pula al-awamir al-kauniyah, perintah Allah, takdir, ketetapan Allah yang terjadi di kaun alam semesta ini, baik angin yang bertiup, matahari yang bergerak ya dari timur naik, kemudian jatuh ke barat dan terus hingga tenggelam kembali, kemudian angin bertiup menjadikan lautan ada ombaknya karena angin ya, sehingga menggulung ombak-ombak di lautan, ada sungainya, ada pohon-pepohonannya, dan ada seluruh alam semesta, tiap-tiap planet berjalan bergerak sesuai dengan orbitnya. Tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk al-amr, yatanazzalul amru, adalah al-kauniyah. Selain ayat syar'iyah, ayat kauniyah juga perintah dan urusan ketetapan Allah SWT. Wal qadariyah, begitu pula qadar, termasuk dari yatanazzalul amru adalah apa yang Allah takdirkan ya, apakah itu berupa kematian yang terhambanya, kelahiran, dan ada takdir bulan sakit berapa hari ya. Demikian pula ditakdirkan bulan mendapatkan rezeki ini itu, takdir para hambanya, ini semua termasuk al-amr ya, ini semua termasuk al-amr, apa yang Allah takdirkan ya, itu ketetapan Allah, itu amr dan bukan makhluk. Ya, kalau yang tadi disebut perintah-perintah untuk penciptaan, kalau gunungnya, kalau lautnya, itu makhluk. Ya. Dan demikian pula apa yang diperbuat oleh seorang, dia dan perbuatannya adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan begitu suara seseorang melantunkan Al-Quran, makhluk. Tetapi Al-Qurannya bukan makhluk, itu amrullah. Begitu pula kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Dan begitu pula takdir dan ketetapan Allah, ketika Allah menghendaki sesuatu, innama kana amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu amruhu. Innama kana amruhu, yakni amrullah, adalah urusan Allah itu ketika menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Ya itu. Ya apa yang apa istilahnya, Allah perintahkan, Allah takdirkan terjadi. Dan apa yang kemudian sudah jadi ya, di antaranya ada pula makhluk-makhluknya, dari manusia, dari hewan, dari gunung-gunung dan seterusnya. Makanya disebutkan dalam sebuah ayat, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallah ahsanul khaliqin. Ya, ketahuilah, ala lahul khalqu wal amr, milik Allah lah segala khalq, penciptaan, makhluk-makhluk yang diciptakannya, wal amr, dan milik Allah lah segala perintah dan urusan, yang berhak menentukan hukum, ini halal, ini haram, yang ini boleh, yang ini tidak, yang ini kerjakan, yang ini jangan, itu milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan ada yang dicipta, ini manusia, laki perempuan, ini orang dewasa, ini orang tua, anak-anak, ini hewan, ini bangunan, ini apa, gunung, laut, sungai, pohon, pepohonan, batu, bebatuan, semua adalah makhluk. Maka itu juga milik Allah. Baik khalq makhluk maupun al-amr, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah ahsanul khaliqin. Baik. Kemudian disebutkan allati yudabbiru bihal khalqah. Dengan amrullah ini Allah mengatur para makhluknya. Ya. Baik dengan syariat, hukum-hukumnya, ataupun dengan takdir yang Allah tetapkan. Ini demikian, jadilah demikian dan demikian. Dengan itu Allah yudabbirul khalq. Ya, dengan perintah atau urusan Allah tersebut. Kullu dhalika li'ajli an ya'rifahu al-ibadu wa ya'lamu ihatata kudratihi bil asya'i kulliha. Itu semua adalah dalam rangka agar supaya para hamba, hamba-hamba ciptaan Allah, mereka semua mengenal, ya'rifahu, memiliki ma'rifatullah, mengenal penciptanya, mengetahui sifatnya, dan bahwa Allah yang mencipta langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dan seluruh penghuninya, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Dan demikian pula Allah yang menurunkan al-amr, syariat dan hukum-hukumnya, Allah yang mengutus para rasulnya. Untuk apa ini semua? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian tahu bahwasanya Allah, kenapa? Ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Dan bahwa sesungguhnya Allah, qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, kalau kita kadang baru kejadian, baru oh ternyata kalau begini hasilnya seperti ini. Oh, kalau Allah tidak, ilmunya yaitu azalan wa abadan. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala la awwalalah wa la akhiralah. Tidak berawalan, tidak berakhiran. Ilmunya Allah lam yusbaq bil jahl, berbeda dengan manusia, sebelum dia tahu mesti belajar dulu. Ya, sebelumnya dia jahil. Ya, sebelum 30 juz, 20 juz, 10 juz, 1 juz sebelum itu dia abata belajar membaca dan seterusnya. Sebelum tahu 1 kitab, 2 kitab dan seterusnya dia belajar membaca dan seterusnya. Adapun Allah ilmunya tidak dimulai dengan kejahilan. Dan ilmunya manusia pernah menghafal mungkin kitab ini, matan ini, hadis ini, ayat itu, sebagian dan banyak daripadanya terlupa. Dan sebagian manusia tertimpa kepikunan pada masa tuanya, nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula alul hadis, ya, jumlah mereka, ya, fulan mukhtalib, ya, sa'ahifdhuhu inda kibarih, telah menjadi jelek hafalannya ketika masa tuanya. Ya, dijaga oleh anak-anaknya supaya tidak lagi menyampaikan hadis, khawatir keliru menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafalannya sudah kacau. Sebagian tertimpa kepikunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa berlindung dari kepikunan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak diawali dengan kejahilan dan tidak berakhir dengan kepikunan atau kelupaan. Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu, zahiran wa batinan, yang nampak maupun tidak nampak. Segala bahasa Allah pahami, ya, bahkan tasbih para hewan-hewan, dan bahkan demikian pula daun-dedaunan seluruhnya bertasbih, Allah memahaminya, Allah pencipta semuanya. Dan demikian bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jikalau langit yang 7 lapis Allah ciptakan tanpa penyangga, berlapis-lapis ya, dan demikian berapa banyak tingginya dan berapa banyak tanda kekuasaan Allah di situ. Air yang sedemikian bertonton beratnya bisa dibawa ya, terbang dibawa berjalan ke sana kemari dengan awan yang terlihat tipis ya. Coba bayangkan suatu air untuk mengguyur satu kabupaten saja atau satu kecamatan lah. Ya, berapa dibutuhkan pesawat untuk mengangkut bertonton air. Jangankan itu, menyirami pupuk cair saja untuk satu hektar ya wilayah ya mungkin ya berapa kali dia membutuhkan untuk mengangkut air tersebut. Ya, berapa ton yang dibutuhkan, berapa daya tampung. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya mengatur siklus dari air laut menguap dan seterusnya hingga kemudian dibawa oleh awan dan membawa air yang sedikit maupun sedang maupun berat, kemana Allah turunkan hujan lebat, dibagi kemana dan seterusnya, semuanya adalah tadbir ya, pengaturan dari Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala sang mencipta. Taib, maka Allah sebutkan hal ini, Allah ciptakan dengan berbagai macam tanda kekuasaannya. Ya, ciptaan-ciptaan yang besar, langit yang berlapis-lapis, belum bumi demikian pula berlapis-lapis. Alam najalil arda kifata ahya wa amwata. Bumi Allah jadikan sebagai wadah, ahya orang-orang hidup, wa amwat dan orang-orang mati, yang hidup di atas bumi, jalan-jalan di atas bumi, dan yang mati dikubur di bawah bumi, di dalam bumi. Ya, sebagian hamba Allah, Allah haramkan dan Allah larang bumi untuk memakan, dan tanah tidak bisa memakan jasad para nabi, dan sebagian wali-wali Allah yang Allah kehendaki, dan sebagian besar umuman manusia hancur ya, hingga tulang belulang dimakan ulat cacing dan tanah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mencipta bumi dengan lapis-lapisnya, demikian langit dengan lapis-lapisnya, demikian Allah pun menurunkan urusannya, perintahnya ya, aturannya, syariat dan hukum-hukumnya. Ini semua Allah menegaskan kembalinya agar kita menyadari ya, semuanya kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu, dan ilmunya Allah mencakup segala sesuatu berbeda dengan kita. Taib. Maka disebutkan kullu dzalika li ajri an ya'rifahu al ibad wa ya'lamu ihatata qudratihi bil asya'i kulliha. Semua itu agar para hamba mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ya kemahakuasaan Allah meliputi segala sesuatu semuanya. Wa ihatatu ilmih. Kalau tadi qudrah, kemahakuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Qadir ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Dan yang kedua, ihatatu ilmih. Ilmunya Allah meliputi bijami'il asya', semua perkara. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang sering diingatkan bahwa apa yang dimaksud dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, diharapkan seorang mengetahui hak Rabb-nya, hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncul daripadanya ta'zim Rabb, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, muncul padanya mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncul pula padanya khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bil mahabbah wal khauf ya, dengan rasa cinta, dengan rasa takut, waraja dan rasa harap, dengan tiga perkara ini Allah Subhanahu wa taala diibadai dengan berbagai macam bentuk ibadah ya, salatnya, zakatnya dan berbagai macamnya, dengan tiga rukun ibadah ini, al mahabbah, cinta yang diringi dengan ta'zim. dan yang kedua ar-raja, berharap kepada Allah, dan yang ketiga al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man abadallah bil hubbi wahdah atau bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Seorang yang beribadah karena takut kepada Allah semata, dialah khawarij. Wa man abadallah bil raja'i wahdah fahuwa murji, murji'i, murji'ah. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena mengharap sesuatu kepada Allah tanpa landasan takut dan mahabbah, dia adalah murji'ah. Dan yang ketiga, man abadallah bil hubbi wahdah, siapa mengibadahi Allah dengan cinta saja. Saya ibadah nyembah Allah karena saya senang, saya cinta sama Allah, saya tidak berharap surganya, saya tidak takut karena nerakanya, saya enggak ingin dibalas. Ini itu bahwa zindik, maka dia seorang zindik, ya, sufi ekstrim. Sebagian mereka sampai lancang, ya, berdoa, ya, menantang, ya Allah, jika aku beribadah hanya karena ingin jannahmu, maka jangan masukkan ke jannahmu. Jika aku menyembah dan mengibadahimu hanya karena takut nerakamu, maka masukkan aku ke nerakamu. Doa sebagian mereka yang tersesat dari hal-hal ini. Namun diharapkan dengan ma'rifatullah, mengenalan terhadap Allah yang benar, ya, diharapkan dengan itu seorang akan lebih bisa terdorong, terbenahi dalam ibadahnya, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fal jazaa, al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan juga? Bukankah Allah yang telah memberikan kita nafas, memberikan kita nikmat ini dan itu, bukankah semestinya juga kita berbuat ihsan kepada Allah? Begitu pula, bukankah ketika orang mau berbuat baik, bukankah seorang telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukankah termasuk sikap hikmah dari Al-Hakim? Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan, dengan kenikmatan yang tidak terputus di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hasungan untuk mereka, kita semua mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyadari betapa kecil dan tidak mampunya kita, dan betapa jahilnya kita, sedikitnya ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki adalah karunia, pemberian dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafuhu bi awsafihi al-muqaddasah wa asma'ihi al-husna wa abaduhu wa ahabbuhu wa qamu bihaqqihi fa hadhihi al-ghayah al-maqsudatu min al-khalqi wal amr ma'rifatullah wa ibadatuh. Maka apabila para hamba tersebut telah mengenali Allah dengan sifat-sifatnya yang suci dan dengan nama-namanya yang indah, awsafuhul muqaddasah wa bi asma wa asmaul husna wa asmaul husna, dan dengan asmaul husnanya, wa abaduhu, mereka pun menyembah Allah, mengibadai Allah, ya, wa ahabbuhu, mencintainya, wa qamu bihaqqihi, melaksanakan, menjalankan haknya Allah Subhanahu wa taala, fa hadhil ghayah al maqsudah min al khalq, maka inilah tujuan, maksud utama daripada min al khalqi wal amr, daripada kenapa Allah mencipta dan Allah menurunkan syariat, hukum-hukum dan aturan-aturannya tersebut. Untuk apa? Ma'rifatullah, para hamba mengenal Allah, wa ibadatuh, dan kemudian mau beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pula diketahui bahwa barang siapa yang mengenal Allah, mengaku mengenal Allah, mengaku, ya, dia arif billah, sahibul ma'rifah, ma'rifatullah katanya, ya, tetapi justru ibadah-ibadahnya semakin berkurang atau bahkan dia anggap sudah boleh tidak beribadah lagi, maka ketahuilah itulah ma'rifatullah yang sesat dan menyimpang, ma'rifatullah yang tidak benar, ya. sebagaimana sebagian sekte yang dalam sufi ya, mereka menganggap orang yang masih terkena beban syariat, sholat, buka bungkuk ya, rukuk, sujud ya, puasa dan berbagai macam ibadah yang lain, itu hanya tingkatan syariah. Menurut mereka tingkatan syariah tingkatan yang paling rendah. Nanti kalau sudah ya tarikat ya hakikat atau marifah, maka sudah kenal betul dan sudah tahu hakikat yang sebenarnya, maka tidak perlu lagi dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang syariah. Nah, ini suatu penyimpangan bagaimana syaitan begitu jauhnya menggiring mereka dengan syubhat bahwa ada dua senjata iblis, satu dengan syahwat untuk orang-orang yang tidak komitmen dan berkutat dengan agama, dan dengan senjata syubhat bagi orang-orang yang getol gemar beribadah tetapi jahil, tanpa ilmu dia beribadah, maka dia gemar zikir dengan berbagai macamnya ya, dengan wiritan-wiritan yang tidak ada tuntunannya, dengan gerakan-gerakan tarian-tarian whirling ala sufi dan berbagai macam, dengan ritual-ritual ibadah yang tidak ada tuntunannya, dan berbagai macam ibadah yang lain yang tidak ada tuntunan, dan bahkan ibadah yang ada tuntunannya justru mereka anggap tidak perlu, dan itu hanya latihan. Latihan awal sampai seorang kenal dengan Allah. Kalau sudah kenal, tidak perlu lagi beribadah. Mereka berjanji dengan firman Allah, "Auzubillah." Ini kesesatan mereka, salah dalam menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah Rabbmu Muhammad sampai datang kepadamu al-yaqin. Kalau sudah yakin, maka tidak perlu lagi ibadah. Maka inilah pentingnya ya membantah ya khasimhum bisunnah, seperti kata Ali bin Abi Thalib ya, debatlah mereka, bantah mereka ketika membawakan ayat itu bisunnah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis maksudnya. Karena kalau ayat kadang masih bisa dibawa ke sana kemari ya, ini sufi membawakan ayat, oh maksudnya begini, khawarij membawakan ayat, oh maksudnya begini, satunya sibuk dengan ibadahnya. Ibadah yang berbagai macam ritual tetek bengek yang gak ada tuntunannya, dalilnya pakai ayat. Yang satunya sibuknya membenahi ya tatanan masyarakat, menggulingkan pemerintahan, memberontak pada penguasanya, mengkafirkan, dalilnya juga dengan ayat. Inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah, Allahu Akbar, dan berbagai macam. Masih ini pakai ayat, ini pakai ayat. Apa solusinya? Khasimhum bisunnah, debat mereka dengan sunnah hadis ya. Makanya Imam Syafi'i katakan man hafizul ahadits qawiyat hujjatuh, barang siapa mau menghafalkan hadis-hadis akan kuat hujjahnya ya. Coba lihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih tahu tafsir ayat, siapa yang lebih tahu daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lihat siapa yang diperintah dalam ayat wa'bud rabbaka, ibadailah Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Wa'bud rabbaka bentuknya, bukan rabbakum, meskipun berlaku juga bagi kita semua, tapi di situ mukhatab tunggal, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu hey Muhammad, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu yakin. Kata mereka sufi ekstrim, sampai yakin, kalau sudah yakin tentang Allah enggak perlu lagi ibadah. Apa begitu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sholat terus ya, sampai ya berdarah kaki beliau, sampai disebut ya pecah-pecah ya, tatafattar qadamah. Aisyah tanya, "Lima sana'ta hadza ya Rasulullah wa qad taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar?" Padahal Anda sudah diampuni oleh Allah dosa yang lalu dan akan datang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna ya Aish an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur wahai Aisyah, aku sudah diberi ini, diberi Al-Kautsar, nikmat yang banyak, diberikan ya haud telaga kelak, diberikan ya syafaat al-uzma, diberikan ya apa itu tingkat tertinggi di Firdaus al-A'la ya, dan menjadi orang pertama membukakan pintu jannah, diampuni dosa-dosanya, berbagai macam nikmat. belum lagi yang di dunia ya. Alam apa yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah yang menjadikanmu dulu yatim, kemudian Allah memberikan ada pelindungmu, pengasuhmu, setelah bapaknya ada ibunya, setelah ibunya meninggal ada kakeknya, kakeknya meninggal ada pamannya, terus diingatkan oleh Allah. Bukankah Allah yang dulu mendapatimu tersesat, kemudian Allah berikan hidayah. Makun tatadrimal kitab walal iman, engkau sebelum ini tidak tahu apa itu alkitab, apa itu aliman. Walakin nuran nahdi biman nasya'amin ibadiyah, tapi itu cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nabi bersyukuri nikmat-nikmat yang banyak. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah. Dan sampai mau meninggalnya Nabi SAW, ya demikian perhatian sekali mengingatkan masalah salat, salat. Sampai beliau pernah dipapah antara kanan kiri dengan kerabat beliau, dipapah ke masjid ya. Dan beliau pernah pingsan, bangun minta diambilkan air. Pertama yang ditanya, sudah salat? Belum. Hum yantadiruna, mereka menunggu Anda ya Rasul, ambilkan air, mandi. Beliau mandi. Mau bangkit, jatuh pingsan lagi. Pertama kali siuman yang ditanya, salat? Sudah salat? La ya Rasul, belum ya Rasul. Hum yantadiruna, mereka menunggu Anda. Dan terus Nabi demikian pula salat malamnya sambil duduk karena sudah saking sepuh ya, dan beberapa. Apa seperti ini prakteknya? Pantas ayat tadi ditafsirkan, ibadahlah kepada Rabbmu sampai engkau yakin. Kalau sudah yakin enggak perlu lagi salat, enggak perlu lagi ibadah. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan dan orang yang paling bertakwa, paling kenal dengan Allah, ibadah sampai akhir hayat. Maka di sini pentingnya mempelajari fikih sirah, mempelajari ya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, karena dengan melihat bagaimana sih kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka disitulah cermin implementasi bagaimana Al-Qur'anul Karim dan ibadah beliau alaihi salatu wasallam. Dan begitu pula contoh-contoh yang lainnya. Ya, jadi ma'rifatullah wa ibadatullah ini hal yang sangat penting. Untuk tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan menurunkan perintah dan segala aturannya. Ya, kenapa Allah mencipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar mereka ibadah. Ya. Dan bagaimana mereka mau ibadah? Ke siapa? Siapa yang harus kami ibadahi kalau enggak kenal pencipta mereka? Satu-satunya Allah Rabbul Alamin. Disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ya. Sebelum diperintahkan istighfar, minta ampun. Lah ke siapa kalau enggak kenal? Maka fa'lam, ilmuilah, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ampun kepada-Nya. Dan begitu pula yang lain-lainnya. Maka didasari dengan ma'rifatullah, dan tentu ini isyarat pentingnya ilmu dan belajar. Bagaimana seorang akan kenal? Bagaimana seorang akan mendapatkan ma'rifah, pengenalan, kalau dia tidak belajar? Dan bagaimana seorang akan benar ibadahnya kalau dia tidak mempelajarinya juga? Maka ma'rifatullah, seperti apa sifat-sifat Allah, apa hak Allah atas hambanya, apa kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah harapkan, ini semua ma'rifatullah butuh ilmu. Ibadatullah, beribadah kepada Allah demikian pula. Pentingnya hal ini sebagaimana tadi disebutkan, sekian banyak makhluk Allah ciptakan dan sekian banyak aturan, hukum, syariat yang Allah turunkan, begitu pula takdirnya, adalah agar para hambanya ma'rifatullah, mengenal Allah penciptanya, wa ibadatuh, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu semua kemudian Allah turunkan para rasulnya, menyampaikan, ada para malaikat yang mencatat perbuatan mereka semua, dan seterusnya, semua kembali terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan pula ya, tadi pentingnya ilmu. Dan ilmu itu sebagaimana di matan ya sering kita dengar seperti matan usulul salasah, al ilmu ya ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, ilmu itu adalah mengenal nabinya alaihi salatu wassalam, dan ilmu itu adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan mengenal Allah di antaranya dengan ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayat kauniyah atau ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah seperti Al-Qur'an. Ayat kauniyah dengan apa yang disebutkan ciptaan-ciptaan Allah, langit, gunung, matahari, semua berjalan dengan teratur, planet-planet pada orbitnya, jutaan atau bahkan miliaran di angkasa, tidak ada yang bertabrakan. Ya, bagaimana jalan tidak ada lampu merah, hanya perempatan saja, mungkin berapa banyak yang tabrakan. Ini planet sekian banyak, tidak ada yang bertumbukan, teratur. Begitu pula bagaimana seandainya ada kapal berlabuh ke tiap pelabuhan, berlayar lagi, berlabuh lagi, berlayar lagi, teratur tanpa ada nahkoda. Suatu yang tidak mungkin, kendaraan tanpa yang mengatur, ya, menyetirnya. Bagaimana dunia ini tanpa ada pencipta seperti keyakinan orang-orang ateis? Dan bagaimana mungkin pula adanya pencipta tapi dua atau tiga atau yang seterusnya? Maka din, agama yang paling sesuai dengan fitrah dan logis adalah tidak lain dinul Islam. Ma'rifatullah tadi dengan mempelajari sifat-sifatnya, Asmaul Husna, Sifatul Ula, dan tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu syar'iyah atau kauniyah. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya dengan baca sirahnya, ya, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenali agama Allah. Ya, inna dina indallahi Islam, agama para anbiya, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalilnya kenapa? Ya, karena sejumlah orang menganggap bagian dari agama adalah amalan ini. Sebagian menganggap termasuk ajaran Islam adalah melakukan ritual ibadah itu. Tapi semuanya yaitu tanpa hujjah, tanpa dalil, maka tidak teranggap. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad, barang siapa beramal tanpa datang perintah urusannya dari kami, maka tertolak. Adapun sekedar mikrofon, adzan dengan mikrofon, listrik memang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masalah dan itu selaras maslahatul mursalah. Tetapi adzan kan tetap adzan, sama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Dakwah begitu pula, isi dakwah tidak boleh berubah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dakwah sekarang ada yang lewat WA, lewat postingan, lewat rekaman, lewat yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar tidak ada masalah. Apa yang disebut tadi ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatuddin Islam oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah adalah inti daripada usul salatah. Seorang akan ditanya di kubur, man rabbuk, siapa rabbmu? Maka hendaklah dia mengenal Allah. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Hendaknya dia mengenal nabinya. Wa man hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa? Yaitu madinuk, apa agamamu, al-Islam, dan siapa nabimu? Tiga perkara inilah ilmu. Tiga perkara ini akan ditanya seorang di alam kuburnya. Baik. Kita kembali ke sini. Faqama, terakhir Syekh mengatakan faqama bidzalikal muwaffaqun min ibadillah salihin. Maka menjalankan hal tersebut, ma'rifatullah dan ibadah kepada Allah, siapa al-muwaffaqun? Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap semoga Allah menggolongkan kita termasuk dari mereka dan berusaha. Al-muwaffaqun min ibadillah salihin, hamba-hamba Allah yang saleh, yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hal tersebut. Para pendahulu kita yang saleh, para anbiya, dan demikian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat dan tabi'in, ulama yang telah mengikuti jalan mereka dengan baik, ya, walladzina tabauhum biihsan, mengikuti jalan mereka dengan baik. Mereka telah menjalankan hal tersebut. Mengenal Allah, ma'rifatullah, wa ibadatuh, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rada 'an dzalika adh-dhalimun al-mu'ridun, dan berpaling dari hal tersebut orang-orang zalim dan orang-orang yang mu'ridun, mereka berpaling. Dan disebutkan dalam ayat, ya, innal ladzina yastaghfiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah menyembahku, maka kelak mereka akan masuk dalam neraka dalam keadaan terhina. Dan itu al-jaza' min jinsil amal. Ketika mereka tidak mau bersujud, ketika mereka tidak mau merendahkan diri, ya, di hadapan penciptanya, maka kelak mereka akan terhina. Dan begitu pula Rasulullah SAW al-afiyah, seorang yang nampak beribadah namun riya, dan dia akan dihinakan, dikerdilkan kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka hendaknya kita tiap-tiap muslim lebih-lebih seorang yang beribadah di muka orang dengan dakwah ataupun imam dan sholat, banyak-banyak berdoa minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan doa minta perlindungan dari syirik, ya Allah maini na'udzubika a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, atau doa untuk digolongkan termasuk orang-orang yang ikhlas, ya, atau minta diberikan rezeki marzuqna al ikhlas ya fil qawli wal amal ijalna minal mukhlishin al muslihin, diberikan keikhlasan dan berbagai macamnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini akhir daripada surat At-Talaq yang awalnya berisi dari hukum-hukum talak. Hukum-hukum talak diantara salah satu hukum rumah tangga, ya, ketika memang ya tidak bisa dipertahankan atau sulit, maka Islam mengajarkan hukum yang terbaik, pertengahan dalam bab ini. Tidak ada kezaliman padanya, ya, satu dengan yang lainnya. Kalaupun harus jatuh talak, maka dengan talak yang sunnah, bukan talak yang bid'ah. Bagaimana ketentuannya, bagaimana masa iddahnya telah kita bahas dan kita lewati. Semua terbangun di atas ilmu. Dan di akhir Allah ingatkan itu semua agar seorang mengenal Allah. Ilmunya Allah luas, aturannya banyak, semua untuk kemaslahatan kita. Allah yang paling tahu yang mengaturnya, ya, yang Allah yang paling tahu siapa yang diciptakannya, apa yang maslahat bagi mereka. Maka demikian pula agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ingatkan kepada bangsa Quraisy, satu-satunya suku di Al-Qur'an yang disebut surat, nama surat, surat Quraisy. Allah sebut-sebut itu nikmatnya. Lailah fi Quraisy ila fi milatasyitai wassaif, ada perjalanan musim panas musim dingin, diberikan keamanan, makanan, sehingga di akhir Allah ingatkan falyabudu rabb hadzal bait. Intinya untuk ibadah. Maka disebutkan nikmat-nikmat ini untuk mengasuh ibadah. Kenal siapa yang memberi itu nikmat, siapa yang menurunkan dan menentukan takdir kalian dapat ini dapat itu, Allah. Setelah kenal, ibadahi Allah Rabb kalian itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam.